Kengken kaden rasane nega ngeroman pedaduanan. Ngapel malam minggu entek sebenga di calon mantu. Dunangannya paling jengkeng sebilang sayang. Ngajak tunangan di yen tiang mes memilih nanging mula sing ada aneh nyake sekancan anak lo ne lemes sing aku subeng latunangan nguda dadi tiang kasang jaru sing mana duman yen tole anak len ada lah tunangan yang tidak dua. Ning sulo hentian sing jelek pesan sing jo bocok saja kok mati yang ngebani mesai. Apa perlu tiang kembiru jodoh kale aneannya meme bapa subangan danin umertian yang ngancan layak. Oh, oh, oh, udah kewan gale tunangan. Oh, oh, oh, udah tiang sing man tiang sing man.